Apalagi? Smith, helium, HD, von Bohr. Smith aja lagi. Mana Smith ya? Ini. Smith. Ada lagi jenis rokok putihan yang punya versi tersendiri dengan rasa juga ciri khas mewakili karakter. Berikut namanya adalah Smith. Sehingga setiap warna menjadi identitas, mulai dari Smith merah yang rasanya memang mendekati Luftmann merah, hanya saja agak pahit. Juga Smith silver yang memiliki aroma ringan sesuai judulnya. Rokok ini saya hanya temui versi full flavor saja. Dan tidak banyak yang harus dijelaskan. Hanya saja, rokok ini cukup laris bagi pecinta putihan. Mengingat harganya cuma 12 ribuan di tempat saya. Itu pun karena tidak adanya pita cukai ataupun kode produksi. Juga kadar nikotin. Jadinya, bagi siapapun yang menggunakan rokok Smith, harap dinikmati saja tanpa perlu mempertimbangkan komposisi. Yang jelas, ini rokok sama sekali bukan campuran daun asal-asalan. Melainkan beneran dibuat dengan tembakau. Sehingga rasa gurih begitu kuat terasa. Apalagi ditambah sensasi dingin yang dimiliki oleh Smith hijau.